Oh yeah, LPLC por vida, loco. You know what I'm saying? Yeah, think twice. Kalau boleh ku sebut ini nestapas semacam luka duka di alam bawah sadar. Tatap sentuh jauh dari permukaan di tiap derita hanya aku sendirian. Kalau boleh ku sebut ini nestapas semacam luka duka di alam bawah sadar. Tatap sentuh jauh dari permukaan di tiap derita hanya aku sendirian. Mereka enggak tahu tentang deritaku dalam sepi bawah sadar. Berjibaku kerap berjuang dan sembunyikan luka. Hidupku nampak enak padahal banyak duka. Mereka gak tahu lelah malam tanpa tidur. Hadapi kenyataan dan mimpiku terbentur. Banyak mimpi yang harus ku korbankan demi ku sambung lagi inti kehidupan. Kadang saat dunia terasa berat, beban makan ruang sampai gak ada tempat. Tapi orang bilang hidupku terus gemilang sebab mereka gak pernah ada waktu ku berjuang. Kalau boleh ku sebut ini nestapas semacam luka duka di alam bawah sadar. Tatap sentuh jauh dari permukaan di tiap derita hanya aku sendirian. Kalau boleh ku sebut ini nestapas semacam luka duka di alam bawah sadar. Tatap sentuh jauh dari permukaan di tiap derita hanya aku sendirian. Sukses sendirian dalam kegelapan. Hidupku tanpa indah padahal penuh cobaan. Macam di game tiap detik perjuangan. Tapi gak bisa nge-cheat murni petualangan. Hari-hari gak jelas kadang bagus kadang apa. Misinya cuma satu jangan sampai game over. Jalani tiap ronde meskipun bete sumpah. Hidupku segini sampai lupa sama lapar. Meras keringat gak ada yang lihat. Giliran lagi enak semuanya lihat. Terus bilang, alus sih enak. Itu pas lagi lempeng bukan pas lagi nanjak. Kalau boleh ku sebut ini nestapas semacam luka duka di alam bawah sadar. Tatap sentuh jauh dari permukaan di tiap derita hanya aku sendirian. Kalau boleh ku sebut ini nestapas semacam luka duka di alam bawah sadar. Tatap sentuh jauh dari permukaan di tiap derita hanya aku sendirian. Kalau boleh ku sebut ini nestapas semacam luka duka di alam bawah sadar. Tatap sentuh jauh dari permukaan di tiap derita hanya aku sendirian. Kalau boleh ku sebut ini nestapas semacam luka duka di alam bawah sadar. Tatap sentuh jauh dari permukaan di tiap derita hanya aku sendirian.